Kemarin telah kita ambil pembahasan tentang inna wa akhwatuha dan juga makna-maknanya. Ma makna inna wa anna, Marwan? Taukid mada? Taukidu? Taukidu nisbah wa nafyu asyak, untuk menguatkan an-nisbah, penyandaran khabar kepada mubtadanya, ataupun untuk menafikan keraguan. Ma ma'na ka'anna? Mal murad bi at-tashbih al-mu'akkad? Apa maksudnya at-tashbih al-mu'akkad? Menunjukkan kepada menyertakan satu perkara dengan perkara yang lain karena ada makna yang mengumpulkan. Seperti apa? Ka'anna Zaidan Asadun. Di sini Zaid disertakan atau disamakan dengan Asad pada satu makna yang mengumpulkan keduanya, yaitu Al-Asyaja'ah, keberanian. Lakinna, ma mana lakinna? Ma mana Al-Sidrok? Ta'qibul kalam, mengiringi kalam. Ta'qibul kalam dengan menetapkan apa yang tergambar, apa? Dengan mengangkat apa yang tergambar atau menghilangkan apa yang tergambar adanya. Contohnya apa? Ta'qibul kalam biraf'i ma yatawahham thubutuh, mengiringi kalam dengan menghilangkan, mengangkat apa yang tergambar sabitnya adanya. Zaidun syuja', Zaid adalah seorang pemberani. Tergambar, terbayang ketika dikatakan Zaid sebagai pemberani, dia pun seorang yang jawad, dermawan. Karena biasanya orang yang mau berkorban dengan padanya, tentunya dia lebih ringan baginya untuk berkorban dengan hartanya. Di sini diiringi dengan lakinna, untuk menepis apa yang tergambar adanya dari keberanian. Lakinnahu, atau dari kedermawanan. Dengan dikatakan lakinnahu bakhil, hanya saja dia bakhil. Ya. Kemudian au nafyuh, mengiringi kalam dengan mengangkat, menghilangkan apa yang tergambar penafiannya. Contohnya apa? Ya, ma zaidun aliman, Zaid tidaklah, bukanlah seorang alim. Ketika dikatakan ma zaidun aliman, tergambar penafian yang lain. Ya, berarti dia juga tidak soleh. Maka ditetapkan dengan lakinnahu soleh. Ya. Hanya saja dia seorang yang soleh. Kemudian laita, ma mana laita? Hah? Atamani, ma mana tamani? Ya, talabu mala matma'a fi husulih, menginginkan sesuatu yang tidak ada harapan untuk bisa terwujud. Au ma fi asrun, ma misalu? Misalu talabi mala matma'a fi laita syababa aidun. Misalu talabi ma fihi usrun laita li malan fa hujja, misalkan fa abni baitan kabiran. Terus setelah laita apa? Apa? La'alla. Mana la'alla? Littaraji. Mana taraji? Irtiqab asyai al-mahbub. Misaluh la'alla zaidan qadim. Ini sudah belum ya sepertinya ya? Ya, belum ya? Iya. Belum dibaca itu ya. Sekarang kita masuk ke la'alla. Makna dari la'alla min akhwat inna ta'amal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa la'alla litaraji. La'alla untuk taraji. At-taraji adalah irtiqabu syai' al-mahbub. Irtiqabu syai' al-mahbub, menunggu-nunggu sesuatu yang disukai ataupun yang diinginkan. La'alla zaidan qadim. Ya, semoga Zaid pulang, datang misalkan. Di sini kan ada harapan, menunggu sesuatu yang diinginkan dari kedatangan Zaid, min kudumi Zaid. Kemudian makna yang kedua dari la'alla adalah apa? Tawakku, ya, berharap cemas. Irtiqo bishi al-makruh, sama juga menunggu-nunggu sesuatu yang tidak disukai, berharap cemas. Kalau tadi taroji harapan, kalau ini harap cemas. Contohnya la'alla amrun halik, ya, jangan-jangan amr binasa. Ya. Antum berenang sama Amr menyeberangi satu sungai yang dalam dan luas. Antum dan teman-temannya yang lain sudah nyampe ke tepi. Tiba-tiba Amr belum nongol gitu. Adalah Allah Amran halik, jangan-jangan Amr halik ini. Kemudian wala yataqaddamu khabaru hadhihi al-ahrufi 'alayha ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا نحو إن لدينا أنكالا إن في ذلك لعبرة. خبر dari huruf-huruf ini semuanya, inna dan akhwatnya, tidak boleh mendahului, mendahului tidak boleh mendahuluinya. Jadi khabar dari huruf-huruf ini tidak boleh mendahului huruf-huruf ini. Wala yatawassatu bainaha wa bainasmiha, tidak boleh pula khabarnya menengah-nengahi antara huruf-huruf ini dengan isimnya. Jadi tidak boleh mendahului huruf-huruf khabarnya, inna dan akhwat tidak boleh mendahului huruf-hurufnya, tidak boleh pula untuk menengah-nengahi antara hurufnya dengan antara huruf-hurufnya dengan isim-isimnya. Illa idza kana dzarfan aw jaran wa majruran, kecuali kalau yang menengah-nengah itu adalah dzarf ataupun jar majrur, maka diperbolehkan. Yannahum yatawassauna fi fihima, karena mereka berluas-luas, bermudah-mudah dalam penggunaan dzarf dan jar wa majrur. Contoh, ya. Contoh khabar yang berupa dzarf yang dia menengah-nengahi antara inna dengan isimnya adalah inna ladaina ankalan, inna ladaina ankala. Coba di Arab inna, ya, inna harfu nasbin wa taukidin, ladaina dzarf, ya, mabni ala sukun fi mahalli nasbin wa huwa mudhaf nun anana ضمير متصل مبني على السكون في محل جار مضاف اليه ظرف تشبيه جمله في محل رفع خبر ان مقدم انكالا انكالا اسم ان منصوب وعلى مؤخر منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره ان في ذلك لعبره ان حرف توكيد ونصب يا في ذلك jar wa majrur fi harfu jar zalik za ism isharah mabni ala as-sukun fi mahalli jarrin lam lil bu'd kaf harful khitab la ibrah lam lam apa di sini muzahlaqah atau muzahlafah lam yang digelincirkan ya yang tadinya di awal la inna enggak bagus di situ datang berturut-turut dua bentaukid maka digelincirkan lamnya di tempat yang lain agar tidak berturut-turut. La ibrah. Ibratan ismu inna mansub alamat nasbi ataupun tadi fi dzalik kalau mau diselesaikan al jar wal majrur syibu jumlah fi mahalli raf'in. Ya, khabar inna. Ya. La ibrah, ibrah isim inna, ismu inna muakhir mansub alamat nasbi al-fathah al-zahiru ala akhirihi. Ya, insyaAllah mudah ya. Kenapa tidak boleh khabarnya mendahului isim-isimnya ataupun tidak boleh mendahului huruf-huruf ini? Ya. Mutlak, kalau larangan untuk mendahului huruf-huruf ini mutlak, semua khabar tidak boleh mendahului huruf-huruf ini. Apakah khabarnya itu apa? Jar majrur, ya, ataupun dzaraf ataupun yang lainnya, enggak boleh. Secara mutlak tidak boleh kalau mendahului huruf-hurufnya. Kenapa? Li dha'fiha fil amal. Karena lemahnya huruf-huruf tadi dalam amalannya. Kenapa lemah? Li adami tasarrufiha. Karena huruf-huruf tadi tidak bertasarruf. Ya, itu alasannya. Karena huruf-huruf tadi lemah ketika khabarnya didahulukan. Ya. Kemudian juga karena huruf-huruf tersebut tidak bertasarruf. Dan juga alasan berikutnya karena amalannya huruf-huruf tadi itu karena mengiyaskan dengan fi'il. Ya. Sehingga kekuatannya tidak seperti fi'il. Jadi amalannya huruf-huruf ini karena digiyaskan dengan fi'il. Kan huruf-huruf tadi mengandung makna fi'il. Inna mani u'akid. Ya. Ka'anna usyabbihin. Sehingga kekuatannya tidak seperti kekuatan fi'il. Kalau pada fi'il kan boleh didahulukan pada pembahasan kana itu. Ya, khabarnya didahulukan dari kana boleh. Adapun kalau khabarnya berupa dzaraf atau jar majrur kemudian diletakkan di tengah-tengah antara huruf dengan isimnya, maka boleh karena mereka orang Arab berluas-luas dalam menggunakan apa? Jar majrur dan dzaraf. Adapun selain khabar yang selain dzaraf dan jar majrur tidak boleh ditaruh di tengah-tengah antara huruf dengan apa? Isimnya. Di sini ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Khabarnya jumlah fi'liyah. Yuhdithu ba'da dhalika amra. Yuhdithu fi'lun wa fa'il fi mahalli rafin khabar la'alla. Ya. Yang lain? Ya, sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu. Inna ladain ankala wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa azaban alima. Coba dicek lagi ya maknanya. Angkal. Yang lain? Bisa dipahami ya? Jadi tidak boleh khabarnya inna dan akhwatnya untuk mendahuluinya. Adapun kalau di tengah-tengah atau menengah-nengahi antara huruf-huruf dengan isim-isimnya, maka boleh kalau khabarnya apa? Dzaraf ataupun jar majrur. Kemudian wa tata'ayyanu inna al-maksuratu fi al-ibtida' nahu inna anzalnah wa ba'da illa wa ba'da ala allati yustaftahu biha al-kalam nahu ala inna awliya Allahi la khawfun 'alayhim wa ba'da haythu nahu jalastu haythu inna zaydan jalis wa ba'da al-qasam nahu hamim wal kitabil mubin inna anzalnah wa ba'da al-qawl nahu qala inni 'abdullah. Kemudian mesti inna dikasrah, mesti inna al-maksurah menggunakan inna yang dikasrah, wajib menggunakan inna yang dikasrah pada beberapa tempat. Yang pertama adalah fil ibtida, di awal jumlah, ketika jatuh di awal jumlah. Ya. Contohnya inna anzalna. Ya, di awal jumlah harus digunakan inna a'tayna kal kautsar. Apa lagi? Inna. Ya, Inna Muhammadan misalkan jalisun. Enggak boleh anna Muhammadan jalisun. Beda ya. Inna Muhammadan jalisun dengan anna Muhammadan jalisun. Kalau inna Muhammadan jalisun ini jumlah sempurna ini. Iya. Jadi masuknya inna kepada jumlah tidak merubah keberadaan dia sebagai jumlah. Tapi kalau anna merubah Muhammadun jalis jumlah dimasuki anna jadi mufrad. Ditakwil jadi mufrad, ya kan? Anna Muhammadan jalisun belum sempurna ini. Iya. Ditakwil jadi apa? Julusu Muhammad. Iya kan? Belum sempurna. Iya. Sehingga kalau di awal harus digunakan apa? Inna yang dikasrah. Coba di Arab inna anzalna. Arabnya bagaimana? Inna anzalna. Hah? Inna harfu taukidin wa nasbin. Al alif dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali nasbin ismu inna. Anzalnahu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun. Anzala fi'lun madin mabni ala sukun litisali bi dhamiri rafin mutaharrik na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Al haha dhamir muttasil mabni ala dham fi mahali nasbin maf'ulun bih jumlah fi'liyah fi mahali rafin khabar inna. Khabar inna, ya itu. Kemudian tempat yang kedua setelah ala yang dibuka dengan ala ini al-kalam pembicaraan untuk menarik perhatian al-mukhatab orang yang diajak bicara ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Coba di Arab ala harfu istiftah ya. Boleh pula dikatakan harfu tanbih. Ya boleh harfu istiftah atau harfu tanbih karena memang maknanya untuk menarik perhatian mukhatab orang yang diajak bicara agar dia lebih perhatian dengan kalam yang akan disampaikan. Mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Inna harfu taukid wa nasbin. Awliya'a ismu inna mansub wa alamat nasbi al fathah dhahirah ala akhiri. Awliya wa huwa mudhaf lafdhul jalal Allah mudhaf ilaih majrur wa alamat jarihi al kasrah. Ya la la nafiyah khawfun mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi dhamma dhahirah ala akhirihi alaihim jar majrur. Jar wa majrur fi mahali rafin khabar sebagai khabar dari khauf. Ya. Boleh juga muta'alib bi mahdhuf. Ya. Takdiruhu kain hasil. Kemudian tempat berikutnya wa ba'da haitsu. Setelah haitsu. Ya, contohnya jalastu haitsu inna Zaidan jalis. Ini dibangun di atas pendapat bahwasanya yang datang setelah haitsu ataupun haitsu itu harus didhofahkan kepada isim, sebagian berkata demikian. Ya. Dan kita tahu bahwasanya kepada jumlah maksudnya. Dibangun di atas pendapat bahwasanya haitsu itu harus didhofahkannya kepada jumlah, apakah ismiyah atau fi'liyah. Sehingga harus digunakan inna. Kita tahu bahwasanya inna ketika masuk kepada jumlah tidak merubah, iya kan, keberadaannya sebagai jumlah. Tapi kalau anna dirubah menjadi mufrad jadinya. Iya kan? Kalau dikatakan haitsu anna Zaidan jalis, berarti jadi mufrad. Apa takwilannya? Zaidan jalis julusu Zaidan, haitsu julusu Zaidin. Nah itu. Rahasianya mengapa setelah haitsu harus didatangkan inna, karena haitsu idhofahnya harus kepada jumlah. Meskipun ada sedikit yang membolehkan diidhofahkannya haitsu kepada mufrad, tapi itu sedikit. Oleh karenanya ya, agar tidak merubah jumlah didatangkan inna. Ya, kalau didatangkan anna berubah jumlahnya menjadi mufrad. Jalastu haitsu inna Zaidan jalis. Ya Rabbi bagaimana? Ya, jalastu fi'lun wa fa'il. Jalasa fi'lun madin mabni 'ala sukun litisali bi dhamir rafin tahrik atta dhamir muttasil mabni 'ala dhamma fi mahali. Ya. Kemudian haitsu dzarfu makan, ya, dzarf makan. Mabni ala dhommi mahali nasbin. Ya. Wahuwa mudhaf. Inna harfu taukid wa nasbin. Zaidan ismu inna man nasub. Wa alamat nasbihi al-fathah. Zaid jalisun khabar inna. Ya. Marfu alamat rafi dhamma dhuhri ala akhiri. Ya, jumlah ismiyah fi mahali jarin. Mudhaf ilaih. Ya. Wa ba'dal qasam, kemudian juga setelah qasam, setelah sumpah harus di tangan inna. Hamim wal kitabil mubin, wal kitabil mubin, demi kitab yang mubin, sangat terang, sangat jelas. Inna anzalna, ya, inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Inna anzalna, ya. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya ada khilaf situ. Ada yang mengatakan dia khabar bagi mubtada mahdhuf, takdirnya hadza hamim. Ya. Kemudian al-kitabi wal kitabi wawu harfu qasam. Ya. Kemudian lafzul jalalah Allah. I'rabnya bagaimana? Hah? Lafzul Allah. Al-kitabi Al-Muqsambi, sesuatu yang dijadikan sebagai apa? Qasam, majrur. Iya. Ingat huruf qasam wawu termasuk huruf jar, ya. Majrur. Iya. Kemudian apa? Al-Mubin. Na'atil kitab, na'atunil majrur, majrur mithlu alamatu jarihi. Hah? Apa tanda jarinya Alkitab Al-Mubin? Al-ya ni apa? Kenapa? Tanda jarinya apa? Kasro, ya? Isim fa'il dari apa? Kasro tanda jarinya. Bukan ya. Isim fa'il dari apa ini? Abana yubinu, ya kan? Mubin. Jadi ya-nya bukan apa? Tanda jamak kasroh. Ya. Kemudian inna harfu taukid wa nasbin. Al alif banul mutasil, ya, seperti sebelumnya, ya. Sama. Kemudian wa ba'da al qaul. Nahu qala inni Abdullah. Setelah al qaul yang dan yang bertasarruf dari qaul, apakah fil madinya qala ataupun fil mudhorainya yaqul, itu harus kalau mau didatangkan taukid atau mendatangkan apa? Inna. Ya, karena jumlah maqulul qaul itu ada jumlah bentuknya. Isim maf'ulnya atau maf'ulnya qala adalah apa? Jumlah, harus jumlah, jumlah maqulul qaul yang merupakan kandungan dari ucapannya. Qala inni Abdullah. Qala inni Abdullah. I'rabnya bagaimana? Qala fi'lun madin mabni ala al-fath wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Inna harfu taukid wa nasbin, tansibul isma tarful khabar wal ya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin ismuha abdun khabaruha marfu wa alamat rafi dhamma dhamir ala akhirih wa huwa mudhaf lafdhu jalalah Allah mudhaf ilaihi majrur wa alamat jarhi kasrah. Ya. Ya. Mulai jumlah inna ma'asmiha wa khabariha fi mahalli nasbin maqulul qaul. Maqulul qaul, jumlah inna bersama isim dan khabarnya itu pada mahalnya nasab sebagai maqulul qaul. Isi ucapannya, ya, maful. Maqulul qaul, maqulul qaul ya mansub. Ya. Muatan atau isi dari ucapannya. Fi mahal nasbin maqulul qaul. Ya, pas waktunya sudah habis. Belum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, semuanya. Ya, jumlah. Ya, tadi kalau misalkan mubtada khabar, ya dari inna, isim dan khabarnya, semuanya. Ya, semuanya. Yang diucapkan dari ucapan gitu. Ya, maf'ul ya. Maf'ulnya harus berupa jumlah, yang disebut jumlah maqulul qaul. Sehingga tidak boleh digunakan apa? Anni ataupun anna. Karena kalau diganti innanya dengan anna, tidak lagi dia sebagai jumlah, ya kan? Berubah menjadi mufrad, kan? Mufrad. Yang lain? Ada? Hamim ada yang mi'rab, dia sebagai khabar mubtada mahdhuf, hadza hamim. Ya, dakhilat. Terkait dengan makna juga khilafnya banyak. Ya. Gak ada yang lain? Ya. Kalau gak ada kita coba nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah. Subhanallah. Bihamdika syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.